السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة دمياكن على الله سبحانه وتعالى. Pada pertemuan yang lalu, kita telah selesai membaca keterangan berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pertemuan yang lalu, sehubungan dengan awal pembahasan penjelasan beliau akan ketauhidan itu. Maka selanjutnya kita akan baca keterangan dari Al-Syeikh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, pengarang Al-Qawlus Sadid ini. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له، وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد ونهروا عن ضده من الشرك والتنديد، وخصوصا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا القرآن الكريم، فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير، وبينه أعظم بيان، وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد، وأن جميع الأدلة الأقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على الأمر بهذا التوحيد ووجودي. التوحيد هو حق الله الواجب على العبيد، وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلها وأساس الأعمال. كتب لي رحمه الله تعالى memberikan keterangan terhadap keterangan-keterangan Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala di awal pembahasan ini. Kata beliau, fadzakkar al-musannif sekarang telah menyebutkan, siapa al-musannif? Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan di hadhihi tarjamah dalam arjanah ini, dalam penjelasan awal akan penjelasan awal tentang tauhid ini, beliau menyebutkan nas-nas, keterangan jelas, tegas, ma yadullu, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalq, telah mencipta makhluk ini liibadati, untuk beribadah kepadanya, dan untuk ikhlas hanya kepadanya. Nas-nas yang menjelaskan bahwa hal ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang telah difardukan atas mereka. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita pahami dari ayat yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan bahwa tauhid adalah haknya Allah. Dipahami dari mana? Ayat An-Nisa yang menjelaskan 10 hak. Hak yang pertama, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan juga hadis yang terakhir, hadis Mu'adz bin Jabal, Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW langsung menanyakan apa hak Allah terhadap hamba. Baik. Jadi kata beliau, seluruh kitab yang bersumber dari langit dan seluruh rasul, seluruh kitab dan seluruh rasul mengajak kepada tauhid ini dan mencegah dari lawannya, yaitu kesyirikan dan at-tandid, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam, dan terkhusus kitab bacaan yang sangat mulia ini, Al-Qur'anul Karim. Jadi secara umum seluruhnya, semua kitab mengajak kepada ketauhidan ini dengan dua rukunnya, pemurnian ibadah kepada Allah dan cegah larangan dari perbuatan syirik. Demikian pula semua nabi yang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak akan perkara ini. Ini kita ambil dari mana? Ayat wa'budu apa? Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Iya, hanya secara khusus nabi kita Muhammad sallallahu dan Al-Qur'an ini betul-betul mengajak kepada perkara ini. Ini diambil dari banyak ayat, di antaranya ayat Hukukul Asyara, ayat apa lagi? Ayat waqada rabbuka, Rabb kamu telah mensyariatkan. Apa itu? Waqad qala Muhammad, ini khusus kepada sallam, Allah ta'budu illa iya. Kemudian wasiat Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting wasiat Allah Subhanahu wa taala. Iya, dalam Al-Qur'an yang tentunya juga merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali apa? Al-An'am ayat 151 sampai 153. Wasiat yang pertama adalah Allah qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Jadi sungguh Al-Qur'an Rasulullah sallallahu betul-betul telah memerintah kepada tauhid, mewajibkannya dan mengukuhkannya dengan sehebat-hebat pengukuhan, menjelaskannya dengan sehebat-hebat penjelasan, yang memberitakan bahwa tak ada sedikit pun keselamatan, sedikit pun kebahagiaan, sedikit pun keberuntungan kecuali hanya dengan ketauhidan ini, dan menjelaskan bahwa seluruh dalil-dalil akal dan nakal Al-Quran dan Sunnah, ufukiyah yang nampak ataupun nafsiyah yang ada di dalam diri, seluruhnya adalah dalil-dalil dan burhan-burhan akan harusnya perkara ini dan wajibnya ketauhidan ini. Jadi pendalilannya mencakup semua itu. Jadi tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditegakkan oleh hamba seluruhnya. Dan dia adalah sebesar-besar perintah agama dan merupakan asal dari segala asal dalam agama, serta merupakan dasar dari seluruh amalan. Ini keterangan beliau rahimahullah ta'ala tentang pendahuluan ini. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, masuk ke bab pertama, babu bayani fadli tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab penjelasan akan keutamaan tauhid dan penghapusan terhadap dosa, dan bahwa tauhid menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa. Syekh Abdurrahman Ibn Nasr Al-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan hubungan antara bab ini dengan tarjamah awal penjelasan tentang tauhid. Kata beliau, lamma dzakara fi tarjamah as-sabiqah wujub at-tauhid wa annahu al-fardh al-a'zam 'ala jami' al-'abid, dzakara huna fadla wa huwa آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, tatkala Syekh rahimahullah ta'ala telah menyebutkan di pembahasan yang terdahulu akan wajibnya tauhid dan bahwa tauhid merupakan kewajiban yang terbesar ala terhadap jami'il abid, seluruh al-abid, hamba-hamba al-abid bentuk jamak dari kata abdun. Ya, ibad juga bentuk jamak. Takra Syekh telah menyebutkan pada pembahasan yang lalu akan wajibnya tauhid dan bahwa tauhid adalah kewajiban terbesar atas seluruh hamba. Maka pada pembahasan ini Syekh menyebutkan keutamaannya agar supaya seseorang lebih terdorong lagi setelah dia mengetahui bagaimana hebatnya, luar biasanya kedudukan tauhid dalam agama yang menempati kewajiban terbesar, asas yang terdalam, fondasi yang terhebat yang merupakan pangkal segalanya. Maka Syekh susulkan dengan bab yang lebih mendorong kita, yaitu keutamaan tauhid. Dan bahwa tauhid itu menghapuskan dosa. Keutamaan tauhid artinya Atharul Hamidah. Atar, akibat dari bertauhid. Orang bertauhid akan mendapatkan sesuatu. Itu keutamaannya. Jadi keutamaan yang dimaksudkan di sini, akibat yang akan diperoleh dengan bertauhid. Wa nataijul jamilah, hasil dari tauhid al jamilah yang betul-betul indah. Dan betul-betul tak ada sesuatu pun dari segala sesuatu yang memiliki al-athar al-hasanah, akibat-akibat yang sangat indah serta keutamaan-keutamaan yang beraneka ragam yang semisal dengan tauhid. Tidak ada sama sekali yang semisal dengan tauhid. Boleh tegaskan lebih jauh lagi, karena sungguh kebaikan dunia dan akhirat hanyalah merupakan buah dari buah tauhid serta keutamaan dari keutamaan tauhid ini. Kebaikan dunia dan akhirat. Ini tentunya akan semakin mendorong seseorang untuk meraih, mengokohkan dan untuk bertauhid. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, faqul al-mu'allif rahimahullahu wa ma yukaffiru min adh-dhunub min babi athfil khas 'ala al-'am. Inna maghfirat adh-dhunub wa takfir adh-dhunub min ba'di fadailihi wa athari. Kama dzakara syawahid dzalika fi at-tarjamah. Kemudian Syekh menjelaskan bab yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Perhatikan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ucapan pengarang, wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Perhatikan babnya berjudul bab penjelasan akan keutamaan tauhid dan ma yukaffiru min adh-dhunub. Terjemahannya, tauhid menghapuskan dosa, pengguguran dosa oleh tauhid. Ini kata beliau, ucapan kalimat dan bahwa tauhid menggugurkan dosa, ini mimba ataf, mengatafkan, mengikutkan yang khusus kepada yang umum. Artinya kalimat wa ma yukaffiru min adh-dhunub itu diikutkan dengan kalimat fadli tauhid, dan kalimat wa ma yukaffiru min adh-dhunub ini kalimat yang lebih khusus daripada kalimat sebelumnya fadli tauhid umum, karena pengampunan dosa dan terhapusnya dosa-dosa ini hanyalah sebahagian dari keutamaan tauhid, asar dari tauhid, sebagaimana Syekh akan menyebutkan syawahid, keterangan-keterangan yang menjelaskan, menguatkan hal ini. Kemudian perhatikan, Syekh rahimahullah ta'ala, jadi cermati dulu yang dikatakan oleh Syekh di sini, supaya orang tidak beranggapan ini Syekh kurang tepat ini dalam membuat judul. Masa judulnya bab penjelasan akan keutamaan tauhid dan terhapusnya dosa oleh tauhid. Kenapa disebutkan lagi terhapusnya dosa? Padahal itu sudah merupakan keutamaan tauhid. Ini ada dalam bahasa Arab, masuk dalam bab mengakafkan yang khusus kepada yang umum. Kegunaannya sangat banyak. Di antaranya ingin menjelaskan keistimewaan tersendiri keutamaan yang satu ini. paham? Ingin menjelaskan keutamaan tersendiri yang satu ini, yaitu penghapusan dosa-dosa. Sebab bencana dimanapun, sebabnya adalah dosa. Sementara tauhid mampu menggugurkan sumber bencana. Di sinilah. Walaupun dia sudah masuk dalam kalimat fadli tauhid, keutamaan tauhid. Jadi tidak selamanya yang diatafkan itu berbeda dengan sebelumnya. Telah datang Ali dan Muhammad. Ali bukan Muhammad, Muhammad bukan Ali. Ini berbeda atafnya. Tapi di sini atafnya sama dia. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mu kami beribadah. Mencakup semua ibadah, ibadah termasuk ibadah isti'anah, termasuk ibadah meminta pertolongan kepada Allah. Tapi Allah sebutkan lagi isti'anah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Kenapa? Ini masuk dalam bab aksil khas alam, mengatapkan yang khusus kepada yang umum. Di antara fungsinya untuk menjelaskan keistimewaan satu bahagian kandungannya ini. Sebab dia adalah kunci keberhasilan ibadah. Dan banyak lagi rahasia yang terdapat di dalamnya. Baik. Kita baca keterangan-keterangan Syekh rahimahullahu taala dalam bab ini. Kita baca dulu keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, baru kemudian kita akan baca keterangan menyeluruh tentang keutamaan-keutamaan tauhid ini oleh Syekh pengarang Al-Qaulus Sadid Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab ini menyebutkan satu ayat dan empat hadis. Satu ayat dan empat hadis. Yang pertama adalah ayat, kata beliau, wa qawlullahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhul ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surah Al-An'am ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, walam yalbisu, dan tidak mempercampurkan, imanahum, keimanan mereka, bidul, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka lahum yang akan memperoleh al-amnu, keamanan, wahum, dan mereka lah muhtadun, orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang yang berada di dalam petunjuk. Perhatikan ayat ini, alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, walam yalbisu, dan tidak mempercampurkan, bukan memakaikan ya. Kalau pakaian yalbasu, pakaian ini yalbisu, mempercampurkan. Orang-orang yang telah beriman dan tidak mempercampurkan imanahum, keimanan mereka, bibul, dengan kezaliman. Dua ketentuannya. Dua syarat yang disebutkan dalam ayat ini. Keimanan dan tidak mempercampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan dua hal yang tiada tandingannya, yaitu ulaika lahumul amnu, bagi mereka lah al-amnu, keamanan. Mereka mendapatkan keamanan. Ditambah yang kedua, wahum muhtadun, dan mereka lah muhtadun. Muhtadun kata sifat, berarti betul-betul hidayah itu sudah menjadi sifat bagi dia, tidak akan mungkin keluar dari jalan hidayah. Tidak akan mungkin keluar dari jalan hidayah. Apa hubungan ayat ini dengan ketauhidan? Akan jelas ketika kita melihat apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika turun ayat ini, maka berat bagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari sisi mana beratnya? Syarat yang kedua, mereka beriman dan tidak mempercampurkan keimanannya birul dengan kezaliman. Ini nampaknya kezaliman secara umum. Melingkup kezaliman terhadap diri. Dan siapa yang bisa lepas dari menzalimi dirinya? Makanya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah. Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak akan menzalimi dirinya? Berat bagi mereka. Tidak bisa kita dapatkan keutamaan ini. Sebab syaratnya, mereka tidak mempercampurkan dalam keimanannya kezaliman. Sementara ayyuna lam yadhlim nafsah, siapakah di antara kami ya Rasulullah yang tidak akan menzalimi dirinya? Menzalimi diri, menjerumuskannya, menyesatkannya, menyusahkannya, membuat sakit tanpa sebab dan seterusnya. Siapa di antara kami yang tidak akan menzalimi dirinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelas, laisa kama ta'nun, bukan sebagaimana yang kalian sangka. Alam tasma'u qaulal 'abdi shalih, tidakkah kalian mendengar perkataan hamba yang soleh, Luqmanul Hakim, ketika memberi wasiat kepada anaknya, di antara wasiatnya, inna syirka la zulmun 'adzim, sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi innama wasyir, kezaliman di sini adalah kesyirikan. Kalau begitu jelas hubungan dengan ketauhidan. Orang-orang yang beriman kepada Allah, ibadah kepada Allah, kemudian lam yalbisu imanahum bidul, dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, itu kan tauhid. Tauhid ada dua ya, selalu ditekankan dua ini, penetapan dan penafian. Beriman dia, ibadah kepada Allah, dan tidak mencampurkan keimanannya bidul dengan kesyirikan, yang merupakan kezaliman yang terbesar. Mereka akan memperoleh ulaika lahumul amn, mereka akan mendapatkan keamanan di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Kalau penuh keimanannya dan betul-betul selamat dari kesyirikan dalam berbagai jenis dan bentuknya. Wahum dan muhtadun, dan mereka betul-betul orang yang berada di petunjuk. Petunjuk di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Ketika apa? Penuh pula keimanannya dan penuh pula selamatnya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Jadi penuhnya balasan disesuaikan dengan penuhnya syarat yang kita mampu wujudkan. Kalau kurang, ya kurang juga amalnya, kurang juga hidayahnya. Jelas ini? Jadi siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempercampurkan dirinya dengan kesyirikan, maka pasti mendapatkan keamanan dan mereka masuk ke dalam golongan muhtadur, mendapatkan petunjuk. Ini keutamaan tauhid. Sempurna dia dalam dua syarat itu, sempurna dia dalam dua keutamaan ini. Makanya tidak disebutkan imannya di sini apa? Alladzina amanu. Sehingga mencakup segala perkara keimanan. Tidak disebutkan juga syiriknya di sini, besar, kecil atau apa. Syirik dalam perkara ini apa? Sehingga mencakup segalanya. Karena itulah pula ikalah humul amnu. Bagi mereka adalah al-amnu. Umum pula. Sebab al-amnu pakai al. Menunjukkan semua aman. Aman di dunia, aman di alam barzakh, aman di akhirat. Sebab ada bencana di dunia. Ada bencana di dunia. Yang hanya akan menimpa orang-orang yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan laknat, siksa. Kalau mereka memiliki dua ini, mereka akan selamat. Demikian pula ada bencana di alam barzah. Yaitu apa? Siksaan. Kengerian-kengerian di alam barzah. Mau dapatkan keamanan di alam barzah, maka miliki kekuatan iman dan selamat dari kesyirikan yang mampu menyelamatkan kita dari siksaan di alam barzah. Lebih hebat lagi, aman dari negeri akhirat. Aman dari negeri akhirat apa? Aman dari macam-macam. Banyak sekali perkara yang sangat mengerikan di negeri akhirat. Perkara yang sangat mengerikan dari negeri akhirat. Mulai tentang dikumpul di padang mahsyar. Apakah kita aman dari sengatan matahari atau tidak? Atau masuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan naungan? Amankah kita dari siksaan keringat kita sendiri yang akan menetes dan mengalir? Amankah kita dari penerimaan kitab-kitab? Amankah kita dari kengerian-kengerian ketika di padang mahsyar? Amankah kita dari ketika bagaimana proses melintas di atas jahannam? Amankah kita? Demikian pula aman dari kekekalan dari neraka. Orang yang bertauhid akan aman dari neraka. Kekal. Ini aman pertama. Aman dari kekekalan dari neraka. Siapa yang punya tauhid dan meninggal di atasnya, tidak akan mungkin kekal dalam neraka. Hanya masuk tidaknya, masih mungkinkan masuk kalau kekuatan tauhidnya tidak sampai melindungi dia untuk masuk. Tetapi kalau kekuatan imannya dan selamatnya dia dari syirik hebat, maka apa? Jangankan kekal, masuk neraka pun diharamkan baginya. Masuk neraka pun diharamkan baginya. Semuanya ini karena keutamaan ketauhidan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahum muhtadur, dan mereka adalah orang-orang yang muhtadur, mendapatkan petunjuk. Jadi sebutkan petunjuk apa? Sehingga mencakup petunjuk di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Kita perlu petunjuk di dunia. Petunjuk di dunia pun luar biasa sangat banyaknya. Kita perlu petunjuk ketika susah, ketika senang. Kita perlu petunjuk ketika ini, dalam berbanyak perkara. Kita perlu petunjuk. Dalam sholat, luar biasa banyaknya petunjuk yang kita perlukan. Semuanya ditentukan oleh kekuatan iman dan penyempurnaan kita dalam lepas dari kesyirikan. Kita perlu petunjuk supaya bersegera sholat. Kita perlu petunjuk supaya dapat sholat pertama. Atau di awal-awal. Kita perlu petunjuk supaya khusyuk. Kita perlu petunjuk supaya bisa memaknai, mendalami hikmah-hikmah, kemuliaan-kemuliaan, kelebihan-kelebihan yang ada dalam surah, jenjang-jenjangnya yang tiada tandingannya dan tanpa batas. Setiap jenjang memerlukan petunjuk. Semuanya ditentukan oleh kekuatan iman dan selamatnya kita dari kesyirikan. Demikian pula petunjuk ketika berpuasa, zakat, haji. Petunjuk ketika berdakwah atau mendengarkan dakwah, mengajar ataupun diajar. Petunjuk ketika apapun dalam kehidupan kita. Berumah tangga atau sudah berumah tangga, punya anak, dan seterusnya. Petunjuk ketika berumah tangga apa? Bekerja. Petunjuk ketika berhadapan dengan fitnah, fitnah yang berhubungan dengan keduniaan, fitnah yang berhubungan dengan agama. Kita betul-betul memerlukan petunjuk. Dan Allah memastikan wa hum muhtadun, mereka berada dalam petunjuk siapa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidul. Orang yang beriman dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Di tengah banyaknya kesesatan-kesesatan, jerat-jerat, perdayaan-perdayaan syaitan, kita betul-betul memerlukan petunjuk dengan kekuatan ketauhidan. Iya, selamat kita dari jerat-jerat dosa, dari jerat-jerat pelanggaran dengan kekuatan tauhid. Tergantung seberapa besar iman dan upaya kita menyelamatkan diri dari kesyirikan. Demikian pula petunjuk di alam barzakh. Kita perlu petunjuk. Petunjuk apa? Menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam barzakh. Tidak ada yang Allah beri petunjuk kecuali mereka yang di atas ini. Akan hebat petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menjawab ketika hebat luar biasa keimanan dan selamatnya mereka dari kesyirikan. Demikian pula petunjuk di negeri akhirat. Kita perlu petunjuk di negeri akhirat. Di akhirat setiap orang meninggal pasti memiliki sembahan. Dan dia akan dikumpul pada siapa yang dia sembah. Kalau kita tidak dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin akan dikumpul dengan yang lainnya. Kita perlu petunjuk. Kita perlu petunjuk mana jalan ke surga. Jangan-jangan kita masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka kita anggap masuk ke dalam surga. Sebagaimana tipuan yang ada pada orang-orang munafik. Dia menganggap sudah berada dalam jalan mengikuti orang beriman, tapi ternyata justru mereka semakin mendekat dan masuk ke dalam jurang-jurang neraka jahannam. Tidak ada yang memberinya petunjuk. Kita perlu petunjuk di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Allah jamin wa hum muhtadun. Mereka muhtadun, betul-betul dijamin di atas petunjuk siapa? Alladzina amanu. Ini terbuka luas. Sebab tidak disebutkan keimanannya. Sehingga mencakup segala perkara yang wajib untuk diimani. Karena itu rayat ayat ini adalah Al-Quran dari awal sampai akhir. Wajib diimani. Walam yalbisu imanahum bidzul. Kemudian apa? Keimanan-keimanan ini dia tidak campurkan dengan bidzul, sedikit pun kezaliman. Mencakup syirikan dalam berbagai bentuknya. Ini memerlukan upaya yang sangat besar. Jadi di sini terlihat hebatnya keutamaan tauhid, tetapi nampak pula bahwa berat dan sangat berat. Tetapi yang penting ada iman, dan yang penting ada terlepas kita dari kesyirikan, maka apa? Pasti dapat keamanan dan pasti di atas petunjuk. Tergantung seberapa besar keimanan kita, seberapa besar selamatnya kita dari kesyirikan, itulah kadar aman dan petunjuk yang akan kita peroleh. Baik. Ayat yang kedua. عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Atau hadis ya, keterangan yang selanjutnya 4 hadis. Kita baca 4 hadisnya, penjelasannya nanti. Ya, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah ini syarat wahdahu la syarika lah." Menyusul syarat kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menyusul syarat ketiga, wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannah wal jannata haqqun wal nar haqqun. Adakhalahu Allah, ini jawaban syarat. Adakhalahu Allah al jannata ala ma kana min al amal akhraja. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang bersyahadat, bersaksi bahwa la ilaha illallah, tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dia semata yang berhak disembah dan tak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan bahwa beliau adalah kalimat Allah yang Allah beri kepada Maryam, dan bahwa dia adalah ruh ciptaan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa surga adalah hak dan neraka itu adalah hak. Maka siapa yang mempersaksikan semua ini, Allah Subhanahu wa taala pasti memasukkannya ke dalam surga ala ma kana minal amal, di atas apa yang dulunya dia telah lakukan berupa amalan-amalan. Jadi pasti masuk surga kalau memenuhi syarat-syarat ini. Dan jenjang-jenjangnya di surga tetap disesuaikan dengan amalan-amalan dia. Yang menjadi titik pembahasan pangkal dari semua itu adalah tauhid yang terdiri dari dua rukun, la ilaha illallah. Inilah hebatnya perkara ini. Baik, hadis yang kedua. Walahuma min hadis Ibban radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari, walahuma, dan oleh keduanya. Siapa keduanya yang disebutkan sebelumnya? Bukhari dan Muslim. Lihat hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya akhraja diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, maka ini juga. Walahuma, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, min hadis Ibban, dari Ibban, hadis Ibban bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallam bersabda, "Inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sungguh Allah telah mengharamkan atas neraka. Sungguh Allah telah mengharamkan atas neraka ala, atas man qala, mereka yang menyatakan la ilaha illallah, ketauhidan yang terdiri dari dua. Iya. Ya betagi bidzalika wajha Allah. Dia ucapkan dalam keadaan apa? Ya betagi. Dia harapkan dengannya, dengan la ilaha illallah, wajha Allah, wajh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat ini. Singkat. Tetapi ini agama seluruhnya. Bagi mereka yang memahami kalimat singkat ini. Dan ini puncak dari puncak-puncak niat. Puncak dari puncak-puncak perwujudan dari la ilaha illallah, wajah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak lagi yang lainnya. Maka lihat pahalanya, Allah haramkan atasnya neraka, haram neraka. Artinya tidak akan mungkin masuk. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam, hadis yang ketiga, min rawah Ibn Hibban wa Hakim wa sahhaha, hanya hadis ini lemah, tapi ada hadis yang semisal ini sahih. Kita nanti akan bacakan. Kita baca dulu ini. Dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau berkata, qala Musa, bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersabda, ya Rabbi wahai Rabbku, allimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih, ajarkan kepadaku sesuatu yang saya mengingat engkau dan berdoa kepada engkau dengannya. Maka Nabi, maka Allah berfirman, kul, ucapkan ya Musa, wahai Musa, la ilaha illallah. Maka Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba-hamba engkau mengucapkan ini. Maka Allah berfirman, ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wa amirahunna ghairi wal aradina as-sab' kiffa wa la ilaha illallah kiffa malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya tujuh langit ini beserta seluruh penghuninya dan tujuh bumi ini berada dalam satu timbangan dan la ilaha illallah pada timbangan yang satunya, maka pasti la ilaha illallah akan lebih berat dari semua tadi. Hadis ini lemah, tetapi ada hadis yang kuat, yang semakna, bahkan lebih hebat dan lebih luar biasa, menjelaskan keutamaan dari la ilaha illallah. Yaitu hadis wasiat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada anaknya. Dan juga hadis apa? Hadis bitaq. Hadis bitaq. Ya, hadis bitaq. Nanti kita akan bacakan. Baik, hadis yang terakhir yang disebutkan di sini, walid tirmidhi wa hassanah, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dan beliau menghasankannya. An Anas radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata bahwa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani bi turabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi turabiha maghfirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sungguh kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan quradil ardi khataaya, sepenuh bumi berupa kesalahan-kesalahan. Kalian datang, meninggal, jumpa, ini meninggal sudah, datang berjumpa dengan Allah, berarti meninggal sudah. Iya. Meninggal dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi. Dosa sepenuh bumi. Ada juga dosa yang tidak sampai dibawa sebab terhapus, terhapuskan. Tapi dia bawa dosanya ini. Dosa sepenuh bumi, banyaknya dosanya. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kalian datang menjumpa kepadaku dalam keadaan la tusyriku bi syai'a. Kamu tidak melakukan satu pun kesyirikan kepadaku. Sedikit pun kesyirikan. Maka apa? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka pasti saya akan datangkan untukmu sepenuh bumi pula berupa pengampunan. Apa syaratnya? Selamat dari syirik, selamat dari syirik dengan terwujudnya ketauhid, ketauhidan. Hebatnya keutamaan tauhid. Inilah yang disebutkan wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan bagaimana tauhid menghapuskan dosa, menghapuskan dosa. Baik. Selesai. Ya, empat hadis kita baca secara singkat. Dan insyaAllah ta'ala kita telah jelaskan ayatnya. Ya. Dan pertemuan selanjutnya tinggal membaca atau menjelaskan keterangan, ya, atau ilmu yang ilmu faedah-faedah yang terdapat dalam empat hadis itu. Demikian pula keterangan-keterangan syekh. Rahimahullah ta'ala akan keutamaan-keutamaan dari tauhid ini. Sekian, subhanallah.